نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. حديث نمبر 308. وعنه dan darinya yang dimaksud adalah dari Abu Dzar, dari Abu Hurairah. 305, 306, 307, 308 semuanya dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diatapkan, disambungkan antara Allah dan hari akhir. Ini melewati beberapa iman. Ya. Bagaimana hadis Jibril bahwa iman adalah kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, ya, kemudian baru hari kiamat. Nah, ini diatapkan menunjukkan bahwa dari awal sampai akhir bahwa beriman tidak bisa sebagian-sebagian. Seorang yang beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah, tapi tidak percaya bahwa adanya hari akhir, bahkan tidak percaya kalau Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman, maka tidak sah imannya dan kafir. Karena menolak wahyu. Menolak wahyu. Satu wahyu saja dia tolak, kafir. Bagaimana iblis hanya menolak satu ayat Allah yang menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam dan iblis tidak mau. Ya. Jadi yang dimaksud di hadis ini adalah barang siapa yang mampu beriman dengan sempurna. Sebutkan di sini beriman kepada Allah dan hari akhir. Fala yu'dhi jarahu. Maka janganlah kali-kali dia menyakiti tetangganya. Ini termasuk kesempurnaan iman adalah tidak menyakiti tetangga. Apakah kalau kita menyakiti tetangga kemudian kita menjadi orang yang tidak beriman? Bukan. Masih beriman. Tetapi hilang kesempurnaan iman. Berkurang iman kita. Bagaimana seluruh maksiat, seluruh keburukan itu mengurangi iman. Begitu juga sebaliknya, seluruh kebaikan, seluruh amal soleh menambah keiman. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salaf, Al-Firqatun Najiyah, Rasul dan para sahabat, para imam, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tidak dimiliki oleh orang Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij dan seterusnya. Ya. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Diulang lagi. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Salah satu bentuk keimanan adalah memuliakan tamu. Dengan apa memuliakan tamu? Dengan materi. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Menyediakan tempat. Tidak disebut menerima tamu, memuliakan tamu, kalau tidak menyediakan tempat. Tidak suruh masuk, tidak memberikan tempat, walaupun untuk menerima tamu atau tidak, itu hak kita. Untuk menerima tamu atau tidak, itu hak tuan rumah. Maka ketika kita ketok-ketok pintu, mau bertamu, kemudian tidak ada jawaban, setelah salam 3 kali, maka kita harus pulang. Kita harus pulang. Tidak boleh lebih dari itu, kemudian menyangka-nyangka, lagi tidur kali, rada kencengan dikit, ya, lempar gentengnya atau apa, enggak boleh. Enggak boleh. Ketika kita tahu bahwa si ahli rumahnya ada di rumah dan enggak mau jawab salam, atau salamnya pelan dan tidak membukakan pintu, maka haram bagi kita untuk masuk. Dan berhak bagi tuan rumah menerima atau tidak menerima. Ya. Yang dimaksud di sini wal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya ketika tamu itu sudah masuk dan kita sudah bersedia untuk kedatangan tamu itu. Ah, baru dimuliakan. Ya, dimuliakan. Sekali lagi, yang pertama dikasih tempat, duduk di mana? Kalau dia nginep, dia dipersiapkan tempat tidurnya di mana? Ya, makannya, jamuannya, begitu. Ya. Kalau kita tidak sanggup karena satu dan lain hal, tidak tersela hak kita mau terima atau tidak tamu itu. Gitu. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berbicaralah yang baik, awliyasmut. Tidak lain, awliyasmut. Atau diam. Berbicaralah yang baik atau diam. Artinya apa? Kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Daripada berbicara tidak baik, tidak ada gunanya, malah menyakiti orang lain, atau bohong, atau sejenisnya, dusta, maka lebih baik diam. Diam itu lebih baik daripada bicara yang tidak baik. Ya. Kalau bicara itu baik, apalagi bermakna pembicaraan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apa pembicaraan terbaik itu? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik dari dakwah ila Allah. Ucapan terbaik adalah dakwah ila Allah. Untuk taat kepada Allah. Jadi ketaatan terbesar apa? Tauhid. Maka ucapan yang terbaik adalah dakwah tauhid. Ini ucapan terbaik. Ya, ucapkan, jangan diam. Jangan diam. Kalau ada waktu, ada kesempatan, ada ilmu, sampaikan dakwah tauhid. Lebih baik bicara daripada diam. Adapun orang yang tidak bisa berbicara kecuali pembicaranya buruk, maka lebih baik diam. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, ilhaqu ad-darari bil jari qawlan aw fi'lan munafin li kamal al-iman. Memberikan kesusahan, kerepotan terhadap tetangga, baik secara ucapan atau perbuatan, ini bisa mengurangi kesempurnaan iman. Ya, ucapan atau perbuatan. Ucapan-ucapan buruk, menyindir, memfitnah, menggunjing, atau perbuatan. Dengan perbuatan kita, maka rusak rumah tetangga kita. Ya, atau terkotori dan seterusnya. Ini munafin dikamalin iman, bisa mengurangi kesempurnaan iman. Ya, ini menunjukkan bahwa iman itu bisa sempurna. Orang itu bisa sempurna. Maka perkataan manusia itu tidak mungkin ada yang sempurna, ini ada pembahasan. Karena Nabi mengatakan banyak laki-laki yang sempurna, sedikit wanita yang sempurna. Berarti lelaki yang sempurna banyak. Ya, siapa lelaki yang sempurna? Para Nabi dan Rasul, para sahabat. Tentu yang dimaksud bukan sempurna tanpa dosa seperti malaikat, tidak. Tapi ucapan sempurna imannya, ini hak. Ini bukan mengada-ada. Ya. Maka ucapan di kita bahwa manusia tidak ada yang sempurna, kalau yang dimaksud manusia pasti pernah berbuat dosa, benar. Kalau yang dimaksud bahwa tidak boleh ada istilah manusia sempurna, ini keliru. Karena Nabi mengatakan banyak laki-laki yang sempurna dan sedikit wanita yang sempurna. Ya. Wanita yang sempurna yang mendapat julukan khusus Khairun Nisa, sebaik-baik wanita. Ya. Ada berapa? 4. Ya. Dari urutannya istrinya Fir'aun, Asia, kemudian Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. Aisyah tidak masuk di situ. Aisyah di hadis lain. Ya. Jadi Khairun Nisa 4. Jangan ditambah lagi. Ya. Belum punya anak, kasih nama Khairun Nisa. Jadi 5. Ya, jadi 6, jadi 7. Ada pengajian Khairun Nisa jadi ratusan, puluhan. Ya, Khairun Nisa hanya ada 4 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita. Yang sempurna sedikit. Ya, wanita yang sempurna sedikit. Ya, maka beda antara laki-laki dan perempuan, tidak sama. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak mungkin sama dengan wanita. Maka ajaran emansipasi wanita ingin menyamakan hak dan martabat wanita persis seperti laki-laki, maka ini khayal. Ini lamunan. Ini tidak mungkin terjadi. Ya, jadi ini memaksakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya. Orang-orang kafir pun tahu, enggak mungkin. Ya, hanya memaksakan saja. Biasanya teriakan-teriakan itu malah bukan di negara-negara yang jelas kafirnya, tapi bisa berpikir seperti Amerika, Inggris, dan seterusnya. Ya, yang dibodoh-bodohi. Negara-negara berkembang yang memang jauh dari sunnah, kemudian terkena subhat demokrasi, HAM, gender dari barat. Ya, baru ada teriakan. Ya. Wa munafidun li sifati ibadir rahman, dan bisa menghilangkan sifat-sifat hamba Allah yang rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, di mana hamba-hamba Allah yang ar-rahman itu berjalan di muka bumi dengan menunduk, ya, salam dan seterusnya, selalu menebarkan salam. Ya, ini ciri-ciri hamba Allah yang Ar-Rahman, Ibadur Rahman. Maka Ibadur Rahman tidak menyakiti tetangga. Ya. Orang yang paling dekat dengan kita. Yang kedua, lidzaifi haqqun. Tamu itu punya hak. Tamu itu punya hak kalau dia memang sudah diterima sebagai tamu. Wayambagi 'alal muslim ayyukriya dhaifahu wa yahijja fi wajhihi wa yuhayyi'a lahu nuzulan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjamu tamunya. Kalau dia sudah sanggup untuk menerima si fulan sebagai tamu, mungkin sehari, mungkin dua hari, paling lama tiga hari, tiga malam, maka dia wajib menjamunya, makan, minum, tempat tidur, dan seterusnya. Karena tamu memang berhak mendapatkan itu semua. Ya, kalau kita tidak sanggup, ya terserah. Tidak bisa menerima sebagai tamu. Gitu ya. Jangan seperti di kita. Banyakan tidak enak, basa-basi. Ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berlutu. Ya. Membicarakan buruk di belakang. Ya, dalam hal ini, kita kalah dengan beberapa bangsa, misalnya Arab, yang terserang. Nah, terserang, kami tidak bisa menerima tamu. Ya, ini lebih mulia. Dan yang ditolak, dia harus sabar, dia harus terima. karena memang si sahibul bait berhak untuk menerima atau tidak terhadap tamu yang ingin masuk ke rumah. Ya, beberapa kali Nabi ya menolaknya, beberapa sahabat menolak, dan ini tidak tercela. Orang kan tidak tahu kepentingan masing-masing, mungkin sakit, mungkin nggak enak badan, mungkin terlalu capek, ya ada yang datang dia nggak nemuin, nggak masalah. Ini tidak mengurangi akhlak seorang muslim, ya dia nunggu di luar, kemudian si tuan rumahnya di belakang, di dalam, di kamar, tidak masalah, ya karena dia belum minta izin dulu, gitu ya. Kemudian selain menjamu, dia berkewajiban pula untuk menyambut dengan senyum, ramah, wajah berseri-seri. Ini bagian akhlak Islam, ya. Antum yang sudah baik wudunya, baik tayamumnya, mengikuti sunnah Nabi, sholatnya, doanya, zikirnya, wiridnya, tapi senyumnya kurang, ya. Lebih mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab, merengut terus, ya, serem. Aini pun tidak mengikuti sunnah. Nabi mengajarkan, la taqirana minal ma'ruf, jangan kalian remehkan kebaikan itu. Walau antal ka'afaka biwajhin talak, walaupun hanya berupa senyum terhadap saudaramu, maka senyum, berseri, ramah, bagian dari sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diremehkan. Ya. Adapun hanya mengajarkan senyum saja ke sana kemari, tanpa mengajarkan tauhid, tanpa mengajarkan ilmu, ini tercela tentunya. Nah, kita semuanya, akhlak kita pelajari, tauhid apalagi, fikih, muamalah, dan inilah salah. Dan inilah alim Rabbani. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, alim Rabbani. Seorang alim yang Rabbani, itu mengajarkan kepada manusia ilmu yang besar, ilmu yang sedang, ilmu yang kecil. Tentang tauhid akidah diajarkan, tentang bagaimana menunjuk dengan jarinya, melempar melempar jumroh, mencium hajar aswad diajarkan, tentang senyum diajarkan, semua. Aini alimun rabban. Lihat beberapa firqah hanya mengajarkan apa yang menjadi mailul kulub mereka. Kecenderungannya apa? Kecenderungannya kepada khilafah, ya udah khilafah dia bahas, yang lainnya tidak peduli. Ya, tentang senyum, tentang ramah itu saja. Tentang sodako, sodako, ramah dia lah jauh dari sodako. Ya, yang seperti ini masuk ke dalam alimun rabbani, membahas kitab qolallahu wa qala rasul. Semua ilmu la tusuru fil Islam, tidak boleh meremehkan satu ilmu dalam Islam. Tidak ada kulit di dalam Islam. Ya, semuanya penting. Al aham fal aham. Mana yang paling penting, mana yang penting? Mana yang lebih penting diperhatikan. Wa yuhayyi'u lahu nuzulan, dan juga memberikan tempat. Ya, tempat yang dimaksud di sini kalau tidak nginap ya tempat duduknya, makannya, kalau nginap ya tentu tempat tidurnya. Ya. Dan dalam hal ini maksimal beberapa riwayat menyebutkan 3 hari 3 malam. Maka lebih dari itu hendaknya ada pembicaraan, ya apa ini selanjutnya, apa ini udah 3 hari 3 malam, ya apa ngontrak, apa bagi hasil, apa-apalah ada hitungannya, ya kalau 3 hari 3 malam ya belum ada ngontrak kos segala macam, ya kalau sudah seminggu, sebulan, apalagi setengah tahun ya ada hitungannya, ya ngontrak, kalau nggak punya uang ya kerja di situ, ya boleh makan minum tidur di situ, tapi ya bantu-bantu gitu ya. Yang ketiga, al-kalamu imma khairun aw syarr. Ucapan kadang baik, kadang buruk. Ucapan yang keluar dari mulut kita kadang baik, kadang buruk. Faman 'alima khairan falyaqul. Kalau dia tahu bahwa ucapan itu baik, maka katakan, ucapkan. Ba'da tafakkurin wa tahaqqiqin. Setelah dipikirkan dan dipertimbangkan. Ya. Jadi dalam Islam ketika mau bicara dengan lawan bicaranya, apalagi sesuatu yang apa bisa menimbulkan cekcok dan seterusnya, maka pikirkan. Ba'da tafakkurin wa tahaqqiqin. dipikirkan, dipertimbangkan, kira-kira manfaat apa mudarat kalau aku mengucapkan seperti ini. Kira-kira berbahaya apa tidak? Dipikirkan. Ya. Yang keempat, as-samtu khairum minal kalamil ladzi la faidata fi. Diam itu lebih baik daripada berbicara yang tidak ada faedahnya. Nah, ini tidak ada faedahnya, bukan keburukan. Artinya ya bukan buruk lah, enggak ada cacian, makian, hinaan, fitnah. Mubah saja tapi enggak ada faedahnya, maka lebih baik diam. Ya, lebih baik diam daripada bicara yang tidak ada faedahnya. Ya. Yang terakhir, yang bagi 'alal 'abdi muraqabatu lisani fa innahu la yuqabbu an-nasu 'ala manaqirihim illa qaida al-sinatihim. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Karena apa? Karena seseorang bisa ditelungkupkan wajahnya, diseret badannya dan wajahnya menelungkup ke tanah, diseret. Itu gara-gara apa? Gara-gara lidahnya. Kan keadaan yang dahsyat. Ada seseorang ditarik, diseret, wajahnya tertelungkup ke bumi. Seperti apa rasanya? Itu hanya gara-gara lidah. Hanya gara-gara mulut. Oleh karena itu, wajib bagi kita menjaga lisan kita. Mulut kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan yang buruk. Ucapan yang dosa. Ya, bahkan di hadis lain, masuk ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu karena apa? Karena ucapan. Karena ucapan. Ucapan kufur. Yang keluar dari lisan. Bukan perbuatan, ucapan. Ya, dengan ucapan dia yang buruk itu, ucapan kufur yang mengganggu akidah, dia dirumuskan ke dalam neraka sejauh 70 tahun baru sampai ke dalam. Ini menunjukkan bahwa ucapan di dalam Islam sangat diperhatikan. Ya. Ya, kita teruskan 309. Wa an Abi Thuraish Al-Khuza'i radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini semakna dengan yang sebelumnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jari, maka berbuatlah baik kepada tetangganya. Kalau tadi disebut jangan menyakiti tetangganya, berarti satu makna. Ya, berbuat baik berarti tidak menyakiti, tidak menyakiti berarti berbuat baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yukrim dhaifahu. Ini sama persis. Muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Sama persis. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Ini menunjukkan bahwa para imam hadis dengan melihat sanad. Lafadznya sama betul, tetapi sanadnya berbeda, maka menurut para imam ini dua hadis, bukan satu hadis. Kalau kita barangkali ya satu hadis. Ngapain Imam Nawawi capek-capek, repot-repot, ngulang sama persis kan? 308 dengan 309. Ya, ini baru Imam Nawawi yang tidak mengulang-ulang. Bagaimana Imam Bukhari? Ya, yang terbanyak kitab di mana terulang-ulang hadis yang sangat banyak di sini. Ya, belum yang mu'alaf, 1300-an kira-kira. Ya, maka para ulama mengatakan kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang sulit. Ya, oleh karena itu butuh bimbingan ulama untuk memahami Sahih Bukhari. Jangan dibaca sendiri, kemudian ditafsirkan sendiri, dipahami sendiri. Ya, oleh karena itu tampil Ibnu Hajar, Imam Ain, bahkan Imam Nawawi, bahkan Ibnu Katsir, ya, mensyarahkan Sahih Bukhari. Sebagiannya selesai seperti Ibnu Hajar, yaitu Fathul Bari. Sebagiannya tidak selesai seperti Imam Nawawi dan Ibnu Katsir. Ya, masuk Imam Ain. Agar apa? Agar tidak salah pemahaman kita terhadap sabda-sabda Nabi. Karena ketika ayat Al-Quran kita baca, hadis Nabi kita baca, Al-Quran kita baca, hadis Nabi kita baca, tanpa melihat pemahaman para sahabat, bimbingan para imam, maka apa kata ulama? Akan muncul firqah baru. Ya, kita di sini misalnya baca Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, terus tanpa membawa pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka apa? Akan muncul firqah baru, akan muncul kelompok baru, sempalan baru. Lihat Islam jamaah, apa yang dibaca oleh Islam jamaah? Ya, Al-Quran dan Sunnah, tidak yang lain. Islam jamaah membaca Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Ya, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Al-Quran, Bukhari Muslim. Ya, tetapi pemahamannya tidak mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafun salih. Maka apa yang terjadi? Mengkafirkan sesama muslim, mengatakan sesama muslim najis, tidak bai'at berarti kafir, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemahaman yang sangat buruk. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam. Ya, karena tidak bisa tidak. Ini jaminan dari Nabi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man qadalahu. Akan selalu ada di sepanjang zaman itu satu kelompok yang selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini yang dimaksud at-ta'ifatul mansura al-firqatun najiyah ahli al-hadis. Akan ada setiap zaman itu. Bahkan di hadis khusus disebutkan setiap awal 100 tahun. Ya. Awal 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun ada mujaddid yang tampil yujaddidu dinahu, memperbaiki agama. Yang dimaksud mengembalikan agama hari itu seperti agama di zaman Nabi dan para sahabat. Ya, bagaimana Syekhul Islam di abad ke-7 Hijrah itu mengembalikan agama di hari itu agar sama dengan agama yang ada di zaman Rasul dan para sahabat. Ya, begitu juga diteruskan oleh murid-muridnya Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan terus. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kemudian Syekh bin Bas Al-Bani. Semuanya mujaddid. Memulangkan agama ini ke agama semula, yaitu agama Islam yang dipahami, diamalkan oleh Rasul dan para sahabat ridwanu alaihim jami'an. Ya, maka tidak mudah belajar Islam ini. Tidak mudah belajar manhaj yang hak ini. Kita harus mengikuti bimbingan para imam. Sebab kalau tidak, sekali lagi, akan muncul firqah baru. Akan muncul firqah baru. Lihat, antum tentu tahu. Firqah pertama. Sempalan pertama. Kelompok sesat pertama dalam Islam. Apa? Khawarij. Gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Tidak mengikuti pendapat sahabat, tidak memahami berdasarkan pemahaman sahabat. Ini aneh sekali, sangat aneh. Orang Khawarij dengar ayat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalika, apakah langsung dari lisan Nabi? Tentu tidak, lewat para sahabat. Dari lafaznya saja mereka dengar dari para sahabat. Orang Khawarij tidak ada yang ketemu dengan Nabi. Tidak ada yang ketemu dengan Nabi. Hudatsa'ul asna, sufaha'ul asla. Mereka itu anak-anak muda yang pemahamannya buruk. Ya, tapi begitu memahami tidak melewati sahabat. Ini kan sangat aneh. Lafaznya mengikuti mulut sahabat, sementara pemahamannya tidak mengikuti pemahaman sahabat. Nah, inilah. Nah, ini diteruskan hari ini. Ya. Ada satu kelompok belum lama ini yang mencela salaf karena kenapa diteruskan dengan salafun salih sahabat? Kenapa tidak cukup Al-Quran dan Sunnah saja? Ya, mereka mencela salaf karena menambah dengan sahabat. Nah, ini menunjukkan tidak faham. Ya, karena Nabi yang menyuruh kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatin khulafai rasyidin hadi. Nabi tidak mengatakan ikutilah sunnah-sunnahku titik. Nabi katakan, ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Maka tidak bisa ditinggal. Dan anehnya, Nabi mengatakan, addu alaiha. Addu alaiha. Secara kaidah nahwu, mestinya addu alaih. Alaihima dua kan? Huwa humahum, hiya humahum. Tapi Nabi katakan, addu alaiha. gigitlah dia satu. Ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul dan sunnah sahabat satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Dan tidak mungkin bertentangan. Ketika para sahabat ijma' terhadap sesuatu, itulah sunnah Nabi. Ketika para sahabat ijma' sepakat konsensus terhadap satu masalah hukum yang di zaman Nabi tidak ada, maka itulah wahyu. Karena ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal ini perlu diperhatikan. Ya. Terus 310 dari Aisyah radhiyallahu anha qala. Qultu, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, inna li jarain, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga. Ya, jarain. Ya, kenapa jarain bukan jara? Kenapa pakai ya, tidak pakai alif? Dan jamak ini mutanna. Ya. Iya, karena isim inna. Ya, kalau tidak ada inna tentu li jara, jaran. Aku punya dua tetangga. Karena ada inna sesungguhnya, maka isim inna mansub. Bukan jaran marfu', tapi jarai. Ya. Ya Rasul, aku mempunyai dua tetangga. Jadi dua rumah. Wa ila ayyihima uhdi, kepada tetangga yang mana aku harus beri hadiah? Yang dimaksud Aisyah hadiah satu. Kalau hadiahnya ada dua, ya enggak perlu dipertanyakan, dua-duanya dikasih. Ya, hanya punya mangga satu misalnya. Ya, diberikan kemana? Tetangganya dua, sementara ingin memberikan hadiah, punya durian satu misalnya. Ya, kalau dibagi dua terlalu sedikit, ya saya harus berikan kemana? Sementara tetangga saya dua. Nabi menjawab, ila aqrabihima minki baban, yaitu kepada tetangga yang pintu rumahnya terdekat dengan pintu rumahmu. Ya, nah dari sini kita tahu bahwa dekatnya tetangga ditandai dengan pintu, ya, bukan tembok, bukan apa pagar rumah, tetapi pintu. Ya, kalau pintunya yang terdekat, maka itu yang harus diperhatikan. Gitu. Kenapa? Mari kita lihat beberapa alasan yang dibawakan oleh Salim bin Aid al-Milali hafizahullah. Fikul hadis yang pertama, yang bagi mura'atu su'uril jar al-aqrab, wajib menjaga perasaan tetangga yang terdekat. Jadi dalam bertetangga ada istilah menjaga perasaan, ya, karena ini tidak ada hubungannya dengan hukum. Ya, kalau ada hubungannya dengan hukum, misalnya tetangga memanggil kita datang tahlilan atau nuju bulan, maka tentu tidak mengedepankan perasaan lagi. Tentu secara fitrah manusia, ketika kita tidak datang diundang tahlilan, tentu dia sakit hati. Maunya dia ya kita datang, orang diundang. Tapi karena itu masalah hukum dan itu haram dan itu bid'ah, tentu tidak boleh kita datang. Ya. Adapun yang dibahas di sini tidak ada menyangkut masalah hukum, hanya masalah perasaan saja. Ya. Nah, siapa tetangga yang wajib kita jaga perasaannya agar tidak tersinggung, yaitu al-aqrab, tetangga yang terdekat. Li'annahu yara ma yadkhulu baita jarihi min hadiyatin wa ghairiha. Karena tetangga terdekat itu dia biasanya melihat apa yang masuk ke rumahnya itu. Apa hadiah, apa-apa, parcel segala macam. Hadiah melihat karena terdekat pintunya. Ya, maka jagalah perasaannya. Bikhilafil ab'ad, beda dengan tetangga yang jauh, dia tidak melihat. Umumnya yang melihat yang dekat. ناهيك أن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة. Dan cukup bagi kita, kita perhatikan bahwa tetangga dekat itu yang paling cepat merespon. Ketika kita ada sesuatu, ya, kita kebakaran, kita kecelakaan, kita kemalingan, tentu yang tampil pertama merespon tetangga terdekat, gitu ya. Nah, ini yang seperti ini saja cukup bagi kita untuk membedakan mana tetangga yang jauh, mana tetangga yang dekat. Ya, tentu ini lebih dahulu daripada adik kita, kakak kita, anak kita, orang tua kita, tapi jauh di luar kota. Tentu yang pertama kali menolong kalau kita ada apa-apa, tetangga terdekat. Bagaimana kalau tetangga terdekat kita adalah orang yang benci kepada kita? Ya, yang tidak suka kepada kita karena keburukan kita, bagaimana? Ya, nah, jangan sampai berbuat buruk terhadap tetangga, walaupun dia beda manhaj. Walaupun kita ngaji, mereka enggak pernah ngaji. Walaupun mereka firqah, bukan urusan kita. Urusan kita dengan dia tetangga, titik. Bahkan walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Tentu ketika dia natalan kebaktian, kita tidak boleh bantu, enggak boleh datang. Tapi begitu hubungan tetangga biasa, kita hormati dia. Kita memberikan hadiah, oleh-oleh, ya, dari luar kota, boleh. Boleh, dia punya hak sebagai tetangga. Walaupun kafir, apalagi masih muslim. Gitu ya? Maka manhaj salaf tidak mengajarkan untuk mengelompokkan diri. Nih, kami salaf, hubungannya sama-sama salaf semua. Jangan beli apa-apa kepada non-salaf. Enggak. Itu firqah. Firqah seperti ini. Ya, seluruh kaum muslimin saudara kita. Yang sudah sepaham, yang belum saudara kita. Ya? Siapapun, dia sakit kita jenguk, dia ngasih salam kita jawab, dia bersin mengucapkan alhamdulillah kita ucapkan, ya hamukallah, nggak perlu dilihat firqahnya. Oh, bersin alhamdulillah, firqahnya apa itu? Huh? Oh ya, ya rambawah. Nah, begitu tahu bukan salat, diam nggak ya? Ah, ini yukalifusun. Ini yukalifusun. Ya, ini menyelisih itu. Ketika dia muslim, maka dia berhak sebagai seorang muslim. Kita wajib melakukan 5 atau 6 hal itu kepada dia. Ya, apapun firqah. Karena salaf hanya membedakan kita dengan yang lain masalah pemahaman itu saja. Ya, tidak menyebabkan hak kita lebih dari yang lain. Hanya masalah pemahaman. Pemahamannya begini, begini, begini, akidahnya harus sunnah wal jamaah, salah begini, begini, fikihnya, cara sholatnya begini, begini. Adapun ketika bertetangga, menjadi jamaah, dan seterusnya, sama. Ya, beda dengan firqah-firqah itu. Kemudian, kullama qurbal jaru zada haqqahu ala jari. Setiap tetangga itu semakin dekat, maka haknya semakin bertambah. Setiap tetangga itu semakin dekat, maka haknya semakin bertambah. Semakin dekat, semakin bertambah. Semakin dekat, semakin bertambah. Berarti semakin jauh, semakin berkurang. Semakin jauh, semakin berkurang. Ya. Bahkan kita tidak menolong, bahkan kita tidak jenguk karena jauh. Mungkin karena tidak tahu, namanya jauh. Ini tidak tercela. Ya. Bagaimana hari ini karena ada alat komunikasi sehingga yang jauh terasa dekat karena khobar, SMS dan seterusnya. Sementara yang dekat tidak ada khobar, ya tentu hal yang seperti ini tidak bisa kita hindari. Ya, betul jauh, lumayan 10 kilo. Tapi sering ketemu, ya di tempat kerja atau kantor atau pengajian. Dia sakit, kita tengokin, ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Bukan berarti kita meninggalkan yang dekat, malah mendatangi yang jauh. Ya. Karena hari ini tidak bisa dihindari. Bahkan 5 rumah, 6 rumah sudah tidak kenal. Ya karena tidak pernah ketemu. Ketemu di mana? Dia tidak pernah ke masjid. Ya, tidak ke kantor. Tidak pernah ke majelis taklim. ya enggak, kan enggak salah kita. Gitu kan? Nah, maka ketika kita akrab dengan yang memang biasa ke masjid saja, ya tentu ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Kalau kita berusaha kenal akrab dengan tetangga-tetangga kita yang tidak mau ke masjid, belum mau ke masjid ta'lim, agar mereka mau ke masjid, tentu ini lebih baik. Ya. Yang ketiga, al-qurbul mu'tabar huwa qurbul abwab. Dekat yang dimaksud di sini adalah dekat pintunya. Jadi yang dimaksud tetangga dekat, sekali lagi pintunya, bukan temboknya, bukan belakang rumahnya, tapi pintu. Ya. Yang terakhir, yuqadu min hadzal haditsi taqdimul ilmi 'ala al-'amal. Hadis di atas berfawaid, mengandung kesimpulan hukum bahwa harus mendahulukan ilmu sebelum amal. Jadi kalau ada pertanyaan, beramal dulu atau berilmu dulu? Jawabnya, berilmu dulu, bukan beramal dulu. Ya. Aisyah mau memberikan hadiah, berarti sudah mau beramal. Nanya dulu. Ya, nanya dulu. Kemudian ada seorang sahabat mau jihad. Mau jihad. Ya. Tapi belum syahadat. Nanya dulu. Saya jihad dulu apa baca syahadat dulu? Nabi bilang baca syahadat dulu baru jihad. Ya. Coba kalau enggak nanya, dikiranya jihad itu baik. Karena bila Islam. Ya, enggak ada artinya. Jihad, sholat, sedekah, segala macam. Ketika tidak mengawalinya dengan syahadat, berarti dia belum Islam. Sholatnya, jihadnya, puasanya, hajinya orang yang belum sadar tentu tidak sah. Gitu. Maka wajib mendahulukan ilmu sebelum amal. Bahkan sebelum bicara. Bab khusus dalam qaul. Ya. Al-ilmu qoblan qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum bicara dan sebelum berbuat. Bagaimana hari ini saudara kita? Ya, beramal dulu. Trennya apa? Zikir, wirid, berjamaah, ikut. Ngikut, sudah kadung senang, baru cari-cari dalil. Baru cari ilmunya. Bagaimana? Maka apapun dalil, diambil, dicomot. Ya? Uturum noha zikron katiron, diambil. Tidak ada semuanya. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ya, ditafsirkan banyak orang, rame-rame, berjamaah. Karena apa? Karena dia sudah melakukan. Kemudian baru cari dalil, berarti tidak objektif. Pasti objektif. Karena sudah ada hawa, sudah ada kepentingan. Beda dengan ulama, diam. Kumpulkan semua ayat, kumpulkan semua dalil, kumpulkan ucapan para sahabat, baru disimpulkan. Kalau Allah, kalau Rasul, ada para sahabat, baru disimpulkan. Itu para ulama. Maka selamat pemahaman para ulama. Kalau telah ada salah, ketergelinciran. Ijtihad yang salah, berpahala satu. Adapun firqah-firqah yang ada, beramal dulu. Berjihad dulu, bunuh-bunuhin orang, baru cari-cari dalil. Ya, karena apa? Kenapa? Semangat membela Islam. Lalu bom syahid mereka bilang, bom bunuh diri. Lalu cari-cari dalil. Ashabul Uhud, ya gulam anak muda yang minta dipanah itu. Sama sekali bukan dalil. Ini bahayanya beramal dulu baru berilmu. Maka wajib bagi kita berilmu dulu, mencari ilmu dulu, baca dalil, setelah itu beramal. Selamat insyaAllah ta'ala. Ya. Walidhalika sa'alat A'isatu radhiyallahu anha an hukmil mas'alati qabla al-mubasharati fil fi'l. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum masalah tersebut sebelum melakukan hal ini. Ya. Kemudian di terakhir dari bab ini, insyaallah setelah ini kita masuk bab baru, yaitu bab birrul walidain. Ya, bab yang sangat penting, ya, terutama bagi kita yang masih punya kedua orang tua, ya, baik dua-duanya atau salah satunya, ya. Ini hadis terakhir dari bab hak tetangga. 311 wa an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi inda Allah ta'ala khairuhum li sahibi, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sebaik-baik mereka terhadap sahabatnya. Yang dimaksud orang terbaik dalam persahabatan, bukan dalam hal sedekah, bukan dalam hal ibadah, bukan dalam hal ilmu, bukan dalam hal harta, tapi dalam hal bersahabat. Ya, nah, orang yang terbaik dalam hal bersahabat itu yang bagaimana? Khairuhum li sahibi, yang terbaik terhadap sahabatnya. Suka nolong, suka bantu, pengertian, ya, dijanjiin mau datang tapi nggak datang juga, dia husnudzon. Ya, kadang kita nggak cepat husnudzon tuh, udah janji mau datang nggak datang juga, ya, SMS nggak dibalas-balas, langsung husnudzon aja. Siapa tahu nggak ada pulsa, nah, siapa tahu handphonenya rusak, nah, bikin, ya, siapa tahu hujan lebat nggak datang. Maka para imam mengatakan, jika engkau dikecewakan oleh temanmu, oleh sahabatmu, ya, jangan suudon. Bikinlah 100 kemungkinan. Oh, barangkali sakit. Oh, barangkali hujan lebat. Oh, barangkali ini dan itu, kan banyak kemungkinan. Gitu. Jangan langsung suudon. Ya, ini termasuk salah satu penyakit hati. Langsung suudon. Ya, dia udah janji datang malam ini. Kenapa nggak datang? Langsung di blacklist. Oh, langsung diterapkan. Ini buruk, buruk, ya. Ada kemungkinan banyak sekali. Manusia kita nggak tahu, ya. Wa khairul jirani 'inda Allah Taala khairuhum li jari. Begitu juga dalam hal tetangga, orang yang terbaik adalah orang yang baik terhadap tetangga, ya. Itulah yang terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Ya, sementara Al-Tirmidzi membawakan sumber lain yaitu dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Ada 3 fawaid dari hadis ini, insyaallah kita baca nanti setelah salat. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا